penulis yang akan saya sebutkan nanti di dalam kitab Bulughul Maram ini hanya menyebutkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada ayat-ayat suci Al-Qur'an, tidak pula perkataan-perkataan yang lain kecuali hanya hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sedikit dari penjelasan diambilkan dari perkataan-perkataan para sahabat ataupun para ulama lainnya. Akan tetapi secara umum buku yang atau kitab yang kita pelajari ini isinya adalah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun mengenai penulis dari kitab ini, beliau nama asli beliau adalah Ahmad. Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad. Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Muhammad, yang lebih dikenal dengan panggilan Ibnu Hajar. Dan beliau berasal dari Al-Kinani Al-Asqalani. Al-Kinani adalah sebuah daerah yang ada di antara Al-Kinani diambilkan dari kabilah Kinanah. Al-Kinani diambilkan dari kabilah Kinanah. Atau adapun Al-Asqalani adalah sebuah nama kota yang berada di pinggiran daerah Syam, dan dia sekarang termasuk dari Palestina. Ya, dia sekarang termasuk dari daerah Palestina. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun tempat lahir beliau adalah di negeri Mesir dan juga meninggal nantinya di Kairah Mesir atau Kairo yang terkenal dengan bahasa Indonesianya Kairo. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau lahir pada tahun 773 Hijriah. Jadi beliau adalah ulama Islam abad ke-8 Hijriah. Beliau lahir pada tahun 773 Hijriah. Beliau mempunyai kunyah Abul Fadl, kunyah beliau Abu Al-Fadl. Tetapi beliau lebih dikenal dengan panggilan Ibnu Hajar. Ya, beliau lebih dikenal dengan panggilan Ibnu Hajar. Beliau meninggal di Kairo atau Kahirah pada tahun 852 Hijriah. 852 Hijriah. Beliau adalah seorang ulama Islam yang bermadhab Syafi'i. Jadi yang kita baca sekarang adalah salah satu rujukan dari kitab-kitab Syafi'iyah. Dari kitab-kitab madhab Syafi'i. Nah, beliau di dalam menulis buku atau kitab Bulughul Maram menuliskan mukaddimah. Saya akan bacakan mukaddimah beliau dan mohon diperhatikan karena ini mukaddimah adalah awal dari sesuatu yang akan kita pelajari. Ingat, pelajaran kita setiap Senin malam habis maghrib adalah pelajaran fikih. Jadi jangan berharap kalau seandainya di pelajaran ini mempelajari akidah ataupun mempelajari yang lain, tetapi lebih konsen kepada pelajaran fikih. Dari mulai tata cara bersuci sampai nanti tata cara berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ni'amihi adh-dhahirati wal batinati qadiman wa haditsan. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji hanya milik Allah atas nikmat-nikmat-Nya yang lahir ataupun yang tersembunyi, yang telah lalu ataupun yang baru. Ini pujian dari Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nantinya ke depan saya akan memakai kata penulis. Kalau saya maksudkan penulis itu berarti adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, ulama abad ke-8 Hijriah yang bermadzhab Syafi'i, yang menulis kitab Bulughul Maram ini. Ya, yang menulis kitab Bulughul Maram ini. Kemudian beliau mengatakan wassalatu wassalamu ala nabiyhi wa rasulihi Muhammadin wa alihi wa sahbihi alladhina saru fi nusrati dinihi sayran hafifan. Semoga selawat dan salam selalu tercurahkan atas nabinya dan rasulnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan saya peringatkan juga kepada bapak ibu saudara saudari sekalian, kita sekarang banyak sekali nanti membaca hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, otomatis kita banyak melewati nama-nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, al-bakhilu man dzukirtu 'indahu wa lam yusalli 'alaihi. Seorang yang bakhil adalah seseorang yang jika disebutkan di hadapannya namaku, dia tidak bersalawat atasku. Maka salah satu keutamaan orang yang duduk di majelis ilmu, minimal dia memperbanyak salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan keutamaan salawat diantaranya hadis riwayat Muslim, Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi biha ashra. Barang siapa yang bersalawat atasku satu kali salawat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memujinya di hadapan para malaikat 10 kali pujian. Karena maksud salawat Allah atas para manusia adalah pujian Allah terhadap manusia tersebut di hadapan para malaikatnya. Jadi jangan lupa dan sering-seringlah menjawab apabila disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan mengucapkan salawat. Beliau mengatakan semoga salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para kerabatnya dan sahabatnya. Kerabat Nabi, ini poin penting, kerabat Nabi mempunyai hak pada kita, 3 hak. Ya, kerabat Nabi mempunyai hak pada kita 3 hak. Yang pertama, apabila kerabat Nabi tersebut seorang muslim, maka dia harus dihormati sebagai seorang muslim. Haknya muslim dihormati sebagai seorang muslim. Jadi kalau seandainya di Banjar ada yang mengaku Habib, kemudian memang benar mereka adalah keluar keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min dzurriyyatir Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka karpetnya dibuka. Kita punya karpet banyak. Kecuali kalau hendak berdingin-dingin. Lain pulang ke saya. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik. Kerabat Nabi terhadap kita atau terhadap kita mempunyai 3 hak. Artinya kita berkewajiban terhadap kerabat Nabi itu ada 3 hak. 3 kewajiban. Yang pertama, menghormati mereka sebagai seorang muslim jika mereka beragama Islam. Yang kedua, menghormati mereka sebagai seorang sahabat jika mereka sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang kedua, menghormati mereka sebagai seorang kerabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi kekerabatan tersebut sendiri mempunyai kedudukan dalam agama Islam. Jadi jangan macam-macam. Kalau kita bertemu dengan zuriat Rasul, maka usahakan kita menghormati mereka. Tentunya yang benar-benar zuriat Rasul. Ya. Bukan hanya sekedar klaim, akan tetapi juga pengakuan dan ada bukti serta ada apa yang terdapat dalam diri beliau menunjukkan beliau adalah kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kerabat Rasulullah, saya ulangi, terhadap kita mempunyai tiga hak. Kebalikannya, kita berkewajiban terhadap kepada Rasulullah, kepada kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiga hak. Tiga kewajiban. Yang pertama, menghormati kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu akhul muslim, la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yuslimuhu." Seorang muslim adalah muslim yang lain, tidak membaliminya, tidak mencelanya, tidak menghinanya, tidak menghardiknya, tidak menyerahkannya kepada musuh. Ini hak muslim di atas muslim, dan itu ada pada kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut adalah sahabat Rasulullah, maka beliau mempunyai hak lagi terhadap kita, yaitu menghormati mereka sebagai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalkan kerabat-kerabat Rasulullah, dari mulai Fatimah, Ali bin Abi Thalib, keturunannya Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma atau radhiyallahu anhum. Kemudian juga seluruh istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kerabat-kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah, Ummu Salamah, Hindun, Hafsah, dan seluruh istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, apabila kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka adalah sahabat Rasulullah, mereka mempunyai hak yang kedua tadi saya katakan, yaitu tidak boleh dicela, tidak boleh dihina, harus dihormati. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasubbu ashhabi, falau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban, ma balagha mudda ahadihim wala nasifah." Janganlah kalian menghina sahabat-sahabatku. Kalau seandainya kalian berinfak satu gunung emas, satu gunung Uhud emas, kalian infakkan, tidak akan sama pahalanya dengan infaknya sahabat, walau hanya mereka berinfak satu mud. Satu mud itu adalah dua genggaman atau dua tangkupan kedua telapak tangan orang dewasa normal, atau setengahnya. Dan di dalam hadis itu tidak disebutkan sahabat tersebut sama juga bersedekah dengan emas, tidak disebutkan. Artinya, kalau para sahabat bersedekah dengan beras, meskipun beras, dan kita bersedekah dengan satu gunung Uhud, tidak sama pahalanya. Saking mulianya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Taib. Kalau mereka kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka mempunyai kedudukan tersendiri, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Udzakkirukum fi ahli baiti." Aku ingatkan kalian tentang Allah Subhanahu wa taala terhadap kerabatku. Ini menunjukkan bahwasanya kita harus menghormati kerabat-kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ngomong-ngomong tentang kerabat, kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan ada sampai akhir zaman. Buktinya Imam Mahdi adalah dari zurriyatul Rasul, dari keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Imam Mahdi itu yuwatusmi ismahu wa ismu abi ismu abihi. Ismu abihi wa ismu abi. Namanya sama dengan namaku, dan nama bapaknya sama dengan nama bapakku. Dan dia termasuk dari keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga semoga salawat dan salam kepada para sahabat yang mereka berjalan untuk menegakkan agamanya dengan jalan yang penuh dengan kesulitan. Wa ala atba'ihim alladhina warithu ilmahum wal ulama'u warathatul anbiya akrim bihim warithan wa mamuruthan. Dan juga semoga salawat dan salam kepada seluruh yang mengikuti mereka, termasuk para ulama sebagai pewaris para nabi. Para ikhwah, bapak ibu, saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, saya ingin mengingatkan tentang sahabat. Pengertian sahabat, definisi sahabat adalah seorang manusia yang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau sekejap dan beriman dan meninggal dalam keimanan. Ini adalah definisi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertemu misalkan Rasulullah SAW di pojok masjid sana, kemudian beliau di sini bertemu melihat Rasulullah SAW, maka kemudian dia beriman kepada Rasulullah SAW meskipun tidak pernah terjadi percakapan secara langsung, maka itu adalah sahabat Rasulullah SAW. Dan seperti yang waalaikumsalam warahmatullah. Dan seperti yang saya katakan tadi bahwa sahabat Rasulullah SAW salah satu kewajiban kita terhadap mereka adalah memuliakan mereka, mendoakan mereka, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka antal ghafurur rahim." Artinya, wahai Rabb kami, ampunilah kami dan umat-umat Islam sebelum kami, yaitu para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Kita harus mendoakan para sahabat karena mereka yang membawakan agama Islam sampai kepada kita. Kemudian kita tidak boleh mencela mereka sebagaimana hadis tadi, la tasubbu ashabi, janganlah kalian menghina para sahabatku siapapun dia. Selama dia melihat Nabi walau sekejap, beriman dan meninggal dalam keimanan, maka tidak boleh dicela. Apapun yang dia kerjakan setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, asalkan tidak murtad. Ya, maka ketika ada nanti kelompok seperti orang-orang Syiah Rafidhah yang menghina Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, menghina Aisyah, menghina Abdullah bin Umar, menghina Umar, menghina Abu Bakar, menghina Abu Hurairah, dan bahkan mengkafirkan seluruh sahabat, mengkafirkan seluruh sahabat kecuali hanya beberapa orang yang bisa dihitung oleh jari menurut keyakinan mereka yang tidak kafir, maka ini keyakinan bertentangan satu dengan Al-Quran, yang kedua dengan hadis Rasul, yang ketiga dengan kesepakatan yang darurat, yang tidak mungkin kaum muslim bersepakat dalam kesesatan dalam satu waktu. Di situ terletak kesesatan keyakinan orang-orang Syiah Rafidhah. Maka jika ada kajian majlis, ya, yang di dalamnya menghina satu sahabat pun dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu majlis adalah majlis yang tidak sesuai dengan Al-Quran, tidak sesuai dengan hadis Rasul, tidak sesuai dengan ajaran Islam, dan tidak sesuai dengan kesepakatan kaum Muslim semenjak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai detik ini. Maka harus keluar dari pengajian tersebut. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tentang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, definisinya, kemudian hak-hak mereka, ya. Terutama di zaman sekarang. Di zaman orang-orang sudah mulai berani dengan nyata mereka menyuarakan bahwasanya kami adalah orang-orang Syiah Rafidhah yang salah satu keyakinan mereka menghina bahkan mengkafirkan sebagian besar dari sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangankan Muawiyah, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma saja, tertulis di dalam kitab-kitab mereka bahwasanya Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma siksanya lebih pedih dibandingkan iblis. Aisyah radhiyallahu anha, seorang wanita yang buruk, seorang wanita yang lancang, seorang wanita yang ini, dikatakan Aisyah radhiyallahu anha oleh mereka seperti itu. Maka ini tidak benar. Ini seperti yang saya katakan tadi, bertentangan dengan Al-Qur'an, bertentangan dengan hadis Rasul, dengan ajaran Islam, dan dengan kesepakatan seluruh umat Islam dari mulai zaman Nabi sampai sekarang. Dari mulai zaman Nabi sampai sekarang tidak ada yang mengatakan Aisyah radhiyallahu anha bukan istri Nabi. Datang-datang ajaran baru-baru sekarang yang mengatakan Aisyah radhiyallahu anha adalah wanita tercela. Ini menyelisihi kesepakatan umat Islam dari mulai semenjak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai detik ini. Taib, kemudian di sini sebutkan semoga juga salawat dan salam kepada pengikut-pengikut mereka dari para ulama, waratsatul anbiya. Nah, perhatikan, al ulama waratsatul anbiya. Ini hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al ulama waratsatul anbiya. Tapi harus dipahami apa maksud pewaris para nabi? Maksud ulama pewaris para nabi adalah bukan berarti ulama boleh mensyariatkan dengan syariat baru. Maksud ulama pewaris para nabi adalah ulama yang membawa ilmu-ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu maksudnya pewaris para nabi. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman akhadha wa akhadha bihadhin wafir." Saya bacakan dari awal hadisnya. Innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman walakin warrathu al-ilma faman akhadahu akhadha bihadhin wafir. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan emas atau perak, tetapi mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambil bagian dari ilmu tersebut, maka dia telah mengambil bagian yang banyak. Ini menunjukkan bahwasanya para ulama lah pewaris para nabi alaihi wassalatu wassalam. Tetapi ingat, bukan berarti dengan al-ulama warathatul anbiya, para ulama pewaris para nabi, kemudian ulama-ulama boleh membuat syariat-syariat baru. Tidak benar ini. Pemahaman seperti ini keliru. Karena sebagian orang kadang memahaminya, apabila ulama pewaris para nabi, maka boleh dia mensyariatkan istighfar gaya baru, istighfar dengan jumlah yang baru, tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Ini tidak benar. Ya? Maksud dari ulama pewaris para nabi adalah ulama yang mewarisi ilmu-ilmu nabi dan menyampaikannya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan amma ba'du. Nah, mungkin sebagian orang tidak tahu apa arti amma ba'du dalam kamus bahasa Arab. Amma ba'du itu artinya adalah segala apa yang saya sebutkan sebelumnya, maka tidak ada urusannya, tidak ada sambungan dengan apa yang saya sebutkan sekarang. Artinya amma ba'du, apapun yang terjadi sebelumnya, amma ba'du, maka saya katakan ini. Itu maksud dari amma ba'du. Beliau mengatakan, penulis rahimahullahu ta'ala, kalau saya katakan penulis siapa itu? Ibnu Hajar al-Asqalani al-Syafi'i rahimahullah. Ulama abad keberapa? Ke-8 Hijriah. Jangan lupa ya. فَهَذَا مُخْتَصَرٌ عَلَىٰ يَشْتَمِلُ عَلَىٰ أُصُولِ الْأَدِلَّةِ الْحَدِيثِيَّةِ لِلْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ. Lihat. Maka ini buku, Bulughul Maram atau kitab, mukhtasar, ringkasan. Jadi sebenarnya ini adalah kitab apa? Ringkasan. Hadisnya kira-kira sekitar, disebut oleh beliau ringkasan, 1354. Nggak tahu kita masih hidup nggak itu nanti membicarakannya. Mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita dalam kebaikan. Ya, ini adalah buku ringkasan yang mengumpulkan pokok-pokok dalil yang berupa hadis Nabi untuk hukum-hukum yang berkaitan dengan syariat Islam. Jadi buku ini sekali lagi mengumpulkan pokok-pokok dalil. Tapi pokok-pokok dalilnya bukan diambil dari ayat suci Al-Quran, tetapi hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pokok-pokok dalil untuk apa? Untuk hukum-hukum syariat Islam, hukum-hukum fikih. Ya. Kemudian harartuhu tahriran balighan. Aku benar-benar mencari yang cocok. Ya, benar-benar ku cari. Liyasira man yahfadhu baina aqranihi nabighan, agar siapa saja yang menghafalnya di antara orang-orang teman-temannya, dia benar-benar muncul sebagai orang yang pintar dalam hukum-hukum fikih. Wa yasta'ina bihi talibul mubtadi, dan para penuntut ilmu yang pemula bisa mengambil manfaat, bisa mengambil manfaat dari kitab ini. Jadi ini cocok untuk pemula. Ya, untuk pemula. Wala yastaghni anhu ar-raghibul muntahi. Akan tetapi orang-orang yang ilmu, para ulama juga tidak boleh ketinggalan dalam mempelajari buku ini. Kata beliau seperti itu. Waqad bayyantu aqiba kulli haditsin man akhrajahu minal a'immah li iradati nushil ummah. Lihat, ini pelajaran penting di sini. Baik dalam kehidupan beragama kita ataupun sosial kita. Beliau mengatakan, dan sungguh aku telah menjelaskan di setiap selesai hadis siapa saja yang meriwayatkan hadis ini. Ini adalah warisan dari beliau agar kita umat Islam, kalau ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan sekedar misalkan di dalam buku apa, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tetapi tidak ada rawahunya. Tidak ada siapa yang meriwayatkannya. Yang penting ada hadisnya. Di kitab mana? Oh, di kitab fulani. Di kitab ini, di kitab ini, tetapi tidak ada yang meriwayatkannya. Tidak. Beliau mengatakan, "Aku telah menjelaskan di setiap hadis ada yang meriwayatkannya." Dari para imam, nanti beliau akan sebutkan siapa yang meriwayatkan tersebut, untuk memberikan nasihat kepada umat. Ini yang beliau inginkan, agar umat Islam benar-benar memperhatikan ilmu hadis, tidak sekedar qala Rasulullah langsung diterima, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda langsung diterima, entah itu dari siapa, entah itu dari siapa, ya, seperti hadis yang sangat terkenal di tengah-tengah kaum muslim, utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Hadis juga yang sangat terkenal, an-nadhafatu minal iman, kebersihan termasuk bagian dari keimanan. Itu bukan hadis, ya. Kemudian ada hadis lagi yang terkenal bahwasanya bulan Ramadan 10 hari pertama apa? Maghfirah, ampunan. 10 hari kedua rahmah. 10 hari ketiga itqun minan nar, kemerdekaan, kebebasan dari api neraka. Ini adalah hadisnya, hadis yang lemah sekali. Jangan sekedar orang mengucapkan qala Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti ini. Ternyata hadisnya lemah, bahkan kadang hadisnya palsu. Seperti hadis palsu misalkan. Hadis palsu itu salah satu sebabnya karena bisa jadi politik. Ya, bisa jadi juga ekonomi. Ya, macam-macam. Orang yang meriwayatkan hadis palsu, misalkan bisa jadi juga pendidikan. Seperti misalkan orang yang mengajarkan Al-Quran, murid-muridnya tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh gurunya. Maka akhirnya dia membuat hadis palsu agar murid-muridnya benar-benar memperhatikan apa yang dibuat oleh gurunya, apa yang diajarkan oleh gurunya. Jadi intinya, kalau seandainya kita mendapatkan hadis, maka kita berhak untuk bertanya. Terutama kita di zaman sekarang, 15 abad setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal, kemungkinan pemalsuan hadis itu sangat luar biasa. Ya, maka kita tanya kepada orang-orang yang menyebutkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam itu hadis diriwayatkan oleh siapa? Hadisnya sahih. Itu berhak, seorang muslim berhak untuk bertanya. Kita bukan menganut ajaran kalau bertakun kepada tuan guru ketulahan. Kita bukan menganut ke ajaran seperti itu. Kualat, bukan. Kita berhak untuk bertanya. Bahwa itu hak seorang muslim untuk bertanya. Ya. Nah, kemudian faedah dari perkataan beliau dalam kehidupan kita sehari-hari, interaksi sosial adalah kalau ada datang berita, maka jangan mudah-mudah menerima. Tapi bertanya sumbernya dari mana, siapa yang mengatakan, terutama yang membicarakan tentang diri kita. Dasar itu harus kubalas langsung, ya. Dapat berita benar atau tidak, ya, sahih atau tidak beritanya, langsung mengambil keputusan. Jangan, bertanya dulu, tanya dulu kenapa, siapa. Harus, ini harus dijalankan oleh seorang muslim, terutama apabila ada yang membicarakan kita dan orang tersebut terkenal dengan orang yang tidak pernah membicarakan orang lain. Harus ditanya. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, ini kaedah atau sebuah istilah yang beliau pakai nanti di dalam hadis Rasulullah, di dalam hadis yang ada dalam kitab Bulughul Maram. Beliau mengatakan fal muradu bis sab'ah, yang dimaksud dengan tujuh. Artinya imam yang tujuh yang meriwayatkan hadis. Nanti ada beliau mengatakan dalam hadis beliau rawahu sab'ah. Hadis ini diriwayatkan oleh imam yang tujuh. Maka bisa dicatat, imam yang tujuh maksudnya adalah Ahmad Ibnu Hanbal, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam An-Nasai, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Jadi kalau ada dalam kitab Bulughul Maram, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala mengatakan rawahu sab'ah. Hadis ini diriwayatkan oleh imam yang tujuh. Maka maksudnya adalah Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Wa bisittah man ada Ahmad. Dan yang dimaksudkan dengan diriwayatkan oleh imam yang enam, maka yang tujuh tadi selain Imam Ahmad. Yang tujuh tadi selain Imam Ahmad. Kalau diriwayatkan oleh imam yang enam, berarti yang tujuh tadi selain apa? Imam Ahmad. Kemudian wabil khamsah man ada al-Bukhari wa Muslim. Kalau seandainya Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menyebutkan hadis ini diriwayatkan oleh imam yang lima, tadi tujuh, kemudian enam, kemudian berapa? Lima. Lima berarti tujuh itu selain Bukhari dan Muslim. Saya urunut ya, tujuh itu ya. Mulai dari sekarang bapak-bapak harus benar-benar bisa menghafal tujuh itu. Ahmad bin Hanbal, Bukhari, Muslim, kemudian Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Tujuh kan? Kalau kata Imam, kata Ibnu Hajar nanti di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di dalam kitab ini, rawahu sittah, diriwayatkan oleh imam yang enam, berarti selain siapa? Ahmad bin Hanbal. Selain di depan ya, selain Ahmad bin Hanbal. Kalau kata beliau diriwayatkan oleh imam yang lima, berarti selain siapa? Bukhari dan Muslim. Ya. Berarti Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, kemudian Imam Ahmad. Ya. Kemudian dia mengatakan, waqad aqulu al-arba'ah wa Ahmad. Dan kadang aku mengucapkan diriwayatkan oleh imam yang empat dan Ahmad. Imam yang empat maksudnya adalah siapa? Imam Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Saya butuh papan tulis, Pak. Ya. Saya ulangi, perhatikan, jangan sampai bingung. Ini baru pertama, aduh Ustaz sulit banget belajar fikih ini. Senin depan gak masuk jadinya nanti. Perhatikan. Makanya saya butuh papan tulis biar gak bingung. Yang tujuh siapa? Pertama Imam Ahmad. Kemudian siapa? Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Tujuh ya. Ya, dihafal baik-baik dihafal baik-baik urutannya, ya. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan sekarang. Dihapus. Baik, perhatikan sekarang. Kalau beliau mengatakan yang enam berarti selain Imam Ahmad, berarti selain yang pertama. Kalau beliau mengatakan diriwayatkan oleh imam yang lima selain siapa? Bukhari Muslim, berarti Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Tirmidzi, kemudian Nasa'i, Ibnu Majah. Kalau beliau mengatakan ya imam yang tiga, ya. Beliau mengatakan imam yang tiga. Perhatikan. Kita tadi katakan siapa? Imam Ahmad pertama ya. Kemudian siapa? Bukhari. Kemudian Muslim. Kemudian Abu Daud. Kemudian Tirmidzi. Nasa'i, Ibnu Majah. Ya, lihat, perhatikan. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 4 5, 6, 7 ya. Imam Ahmad Ibnu Hanbal, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Beliau pernah nanti akan mengatakan rawahu sab'ah. Hadis ini diriwayatkan oleh imam yang 7. Berarti sama dengan orang ini ketujuh-tujuh. Bah, berarti Imam Ahmad Ibnu Hanbal meriwayatkan dalam kitabnya Al-Musnad. Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitabnya Sahih Bukhari. Imam Muslim meriwayatkan dalam kitabnya Sahih Muslim. Imam Abu Daud meriwayatkan dalam kitabnya Sunan Abi Daud. Imam Tirmidzi meriwayatkan dalam kitabnya Sunan Tirmidzi. Imam Nasa'i meriwayatkan dalam kitabnya Sunan Nasa'i. Imam Ibnu Majah meriwayatkan dalam kitabnya Sunan di Gunung Arif. Baik, kalau sudah kita pahami itu, beliau akan mengatakan nanti 6 rawahu sittah, hadis diriwayatkan oleh imam yang 6. Berarti selain Ahmad. Nah, ini yang saya maksud tadi. Ya. Berarti selain Ahmad. Paham ya para ikhwah sekalian? Selain Ahmad. Kemudian kalau beliau mengatakan 5 diriwayatkan oleh imam yang 5, berarti selain Bukhari Muslim. Bukhari dan Muslim. Kalau selain Bukhari dan Muslim berarti siapa? Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Kalau beliau mengatakan imam yang 4, rawahul arba, ini sering sekali yang kita dapati. Hadis diriwayatkan oleh imam yang 4. Maka beliau mengatakan ma ada salasah al-uwal, selain 3 orang yang pertama. Apa? 3 orang pertama. Berarti selain siapa? Imam Ahmad, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Selain 3 orang yang pertama, berarti diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Bisa dipahami ya? Sekarang kalau seandainya beliau mengatakan 3, ya kita baca lagi. Ya. Beliau mengatakan wa bis salasah man adahum wal akhir. Perhatikan. Dan yang dimaksudkan dengan 3 orang, ya, selain 3 diriwayatkan oleh 3, kata beliau. Ya. Yang dimaksudkan dengan 3 di sini adalah man adahum wal akhir. Yaitu Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Selain mereka yang 3 ini, ya. Kemudian wal akhir. Bukan Tirmidzi saja, Abu Daud, Tirmidzi dan Nasa'i. Ya. Berarti selain 3 orang pertama dan terakhir, ya, selain 3 orang pertama, selain Ahmad, Bukhari, Muslim dan selain Ibnu Majah, ya, kalau diriwayatkan oleh 3 orang berarti siapa? Abu Daud, Tirmidzi dan Nasa'i. Baik. Kemudian beliau mengatakan wal bil muttafaqi Al-Bukhari wa Muslim wa qad la adhkuru ma'ahuma ghairahuma wa ma 'ada dhalika fahuwa mubayyan. Perhatikan kata beliau, dan aku akan sebutkan kalimat muttafaqun. Ya, dalam bahasa Arabnya al-muttafaqu alaihi. Ini istilah beliau yang beliau pakai di dalam apa? Kitab Bulughul Maram ini, ya. Ini istilah beliau yang beliau pakai dalam kitab Bulughul Maram ini. Beliau mengatakan nanti dan yang dimaksud dengan al-muttafaq alaihi adalah Imam Bukhari dan Muslim. Nah, kita harus sepakat nih. Gimana Isya kita? Hah? Hah? Salat dulu? Ya. Azan sekarang, habis itu salat. Ya. Kita azan dulu. Saya lanjutkan sedikit dulu. Ya. Kalau beliau Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan al-muttafaq alaih, berarti yang dimaksud adalah yang meriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian beliau mengatakan, dan kadang aku tidak menyebutkan bersama keduanya selain keduanya. Sedangkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh selainnya aku akan jelaskan, kata beliau. Kemudian beliau mengatakan wasammaituhu bulughul maram min adillatil ahkam, dan aku namai kitab ini bulughul maram min adillatil ahkam, dan itu sebagai mukaddimah. Mudah-mudahan bermanfaat. Habis salat Isya saya akan membaca sampai 3 hadis insyaallah taala yang berkaitan dengan bab air, ya, yang berkaitan dengan nambah air. Wallahu alam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, setelah mukaddimah tadi, dan kita harus punya kesepakatan ini kepada bapak ibu sekalian, bahwa kalau kita lihat waktu kita, saya tadi mulai dari jam 6 lewat 50, jam 7 kurang 10, sedangkan azan Isya itu jam setengah 8. Berarti kita cuma punya waktu sekitar 35 menit sampai 40 menit saja. Dan itu sepertinya sangat kurang sekali. Maka mulai Senin depan saya berjanji insyaallah taala, dari mulai 7 kurang 10 sampai azan Isya itu materi. Itu adalah materi kita, pembacaan hadis. Setelah sholat Isya maka akan pertanyaan. Begitu ya insyaallah ya, lebih baik ya. Pak ya, gitu ya. Ya, jadi setelah sholat Isya semua pertanyaan, kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Tapi ini untuk pengecualian saja, karena tadi kita mulai dengan mukaddimah. Mukaddimah itu harus, karena nanti penulis akan menyebutkan seperti yang disebutkan dalam mukaddimah tadi. Penulis sering sekali nanti mengatakan muttafaqun alaih. Kalau muttafaqun alaih berarti diriwayatkan oleh siapa? Bukhari Muslim. Kalau kata penulis rawahu sab'ah, hadis diriwayatkan oleh imam yang 7, berarti siapa? Dari Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Nah, ini mukaddimah. Sekarang kita mulai pembacaan kitab, ya. Perhatikan baik-baik, saya akan baca. Dan saya berharap, saya tidak tahu di Banjarmasin ada yang jual di mana, tetapi saya yakin sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Sudah ya? Iya. Cari saja judul bukunya, terjemah Bulughul Maram. Ya, insya Allah di mana-mana sudah diterjemahkan. Terjemah Bulughul Maram, ya. Nah, seperti itu. Kalau seandainya ada kekawanan, ada kawan-kawan yang mungkin kurang mampu, maka ya nanti insya Allah kita akan pikirkan itu bersama. Tetapi yang mampu mohon bukunya dibawa, karena itu sangat penting. Bapak tidak akan blank ketika mengikuti kajian, karena Bapak hari Senin setiap malam rutin Bapak bawa kitab itu. Karena kita akan hadis pertama, hadis kedua. Nah, ini bingung nanti kalau Bapak tidak bawa kitabnya. Ya, demikian. Baik, sekarang kita Kitabut Thaharah. Kitab At-Thaharah. Kitab itu maksudnya adalah kumpulan dari beberapa tulisan-tulisan. Sedangkan At-Thaharah maksudnya adalah kesucian dari kotoran, baik secara maknawi ataupun secara yang dirasakan oleh panca indera. At-Thaharah dalam bahasa Arab maknanya adalah kesucian dari kotoran, baik secara maknawi atau secara yang dirasakan oleh panca indera. Kitabut Thaharah. Berarti yang kita bicarakan sekarang adalah kitab bersuci. Nah, apa yang dimaksudkan bersuci? Mengangkat hadas. Nah, bersuci yang dimaksudkan adalah mengangkat hadas dengan air ataupun dengan debu yang suci. Mengangkat hadas dengan air ataupun dengan debu yang suci, dan juga menghilangkan najis. Jadi dua unsur bersuci. Yang pertama, mengangkat hadas dengan air atau debu, ya, yang suci. Yang kedua, menghilangkan najis. Itu namanya bersuci dalam Islam. Kalau ditanya, Anda belajar kitab toharah, apa maksudnya toharah? Toharah artinya bersuci, yaitu mengangkat hadas dari dengan air atau debu yang suci. Yang kedua, menghilangkan najis. Nah, ini yang kita bicarakan sekarang. Kalau dikatakan kitab toharah, berarti tulisan-tulisan yang berkaitan dengan bersuci, yaitu yang berkaitan dengan mengangkat hadas, ya, dengan air atau dengan debu yang suci, atau permasalahan yang berkaitan dengan menghilangkan najis. Bisa dipahami ya, Pak? Kalau yang saya katakan toharah, itu adalah itu, ya. Kemudian penulis mengatakan babul miyahi, bab air. Kita langsung kepada hadis yang pertama yang disebutkan oleh penulis. Perhatikan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri huwa tahuru ma'uhu al-hillu mayyitatuhu. Lihat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang air laut. Tentang bukan tentang air laut, tentang laut, begitu ya. Tentang laut. Beliau mengatakan huwa tahuru ma'uhu. Laut itu airnya suci. Al-hillu mayyitatuhu. Bangkainya halal. Ya, itu makna, lihat sebelumnya, karena ini baru, semuanya akan baru. Saya akan menjelaskan tata cara saya mengajar nantinya. Tata cara saya mengajar, pertama kali kita akan baca hadis, kemudian baca arti, kemudian baru kita perhatikan derajat hadis sahih atau tidak. Baru setelah itu makna hadis, ini penting. Baru setelah itu hukum-hukum yang bisa diambil dari hadis itu. Nah, itu tahapan pengajaran kitab hadis Bulughul Maram. Yang pertama, membaca hadisnya. Yang kedua, diartikan hadis tersebut. Yang ketiga, derajat hadis itu apa? Apakah sahih? Apakah lemah? Apakah palsu? Yang keempat, apa tadi? Makna dari hadis tersebut. Ya, makna dari hadis tersebut. Yang kelima, apa? Hukum dan pelajaran dari hadis itu. Apa saja hukum yang kita bisa ambil dari hukum fikih? Seperti saya saat sekarang. Sekarang poin pertama, tahapan pertama yang kita yang pelajari dari hadis ini adalah kita baca hadis tersebut. Saya baca tadi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang laut. Beliau mengatakan huwa tahuru ma'uhu al-hillu mayyitatuhu. Laut airnya suci dan bangkainya halal. Bangkainya halal. Oh, nanti apa maksudnya, Seth? Nanti kita akan jelaskan. Itu tahap, ini tahapan pertama dulu. Akhrajahul arba'atu, diriwayatkan oleh imam yang empat. Masih ingat siapa imam yang empat? Lihat catatannya. Imam yang empat maksudnya Abu Dawud, enggak ada Ahmad. Kecuali Ahmad dan kecuali Bukhari Muslim. Kecuali Ahmad, kecuali Bukhari, kecuali Muslim. Ya, Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah dan Tirmizi. Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah. Taib. Wa Ibnu Abi Syaibah, dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Wal lafdhu lahu, dan lafaz hadis ini adalah lafaz yang dimiliki oleh Ibnu Abi Syaibah. Wa sahahahu Ibnu Khuzaimah wa Tirmizi. Hadisnya disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Imam Tirmizi. Baik. Ini poin pertama. Dan poin kedua sudah selesai. Pembacaan hadis dan beserta artinya. Sekarang derajat hadis. Apakah hadis sahih ini sahih atau tidak? Lihat, penulis mengatakan, kalau saya katakan penulis berarti siapa? Hah? Ibnu Hajar Al-Asqalani, ulama Islam bermadzhab Syafi'i di abad ke-8 Hijriah. Berarti beliau sekitar 700 tahun yang lalu sudah meninggalkan kita. Bukunya masih ada sekarang, ini bukti mudah-mudahan keikhlasan beliau rahimahullahu taala. Beliau mengatakan akhrajahul arba'ah, hadis diriwayatkan oleh imam yang 4. Berarti Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Ini sudah merupakan kekuatan kalau dalam ilmu hadis. Karena banyak yang meriwayatkan. Semakin banyak yang meriwayatkan semakin kuat. Itu harus dipegang. Kabar semakin banyak yang meriwayatkan semakin kuat. Makanya hadis mutawatir definisinya adalah hadis yang diriwayatkan oleh puluhan sahabat yang mereka mustahil untuk bersepakat dalam dusta. Kenapa mustahil? Mungkin rumahnya ada yang di Irak, rumahnya ada yang di Madinah. Tidak mungkin, dulu gak ada Twitteran. Ya, sambil ngaji di Masjid Imam Syafi'i masih SMS-an, masih Facebook-an. Dulu gak ada sepakat, ayo kita yuk sepakat bersama-sama buat hadis, gak ada. Ya, dulu ada orang yang di Mekah rumahnya, temannya di Yaman, tapi seluruhnya sama meriwayatkan hadis. Artinya mustahil mereka berdusta, bersepakat untuk berdusta. Nah, ini namanya hadis mutawatir. Akhrajahul Arba'ah, hadis diriwayatkan oleh Imam Arba'ah dan Ibnu Abi Syaibah. Ibnu Abi Syaibah, beliau mempunyai kitab namanya Musnad Ibnu Abi Syaibah. Musnad itu artinya adalah kitab-kitab hadis yang di dalamnya terdapat hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan lafaz hadis ini yang tadi disebutkan oleh Rasulullah, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu, laut itu airnya suci dan bangkainya halal, itu adalah lafaz dari Ibnu Abi Syaibah. Dan hadis ini disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, kemudian juga Imam At-Tirmidzi. Wallahu alam, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, Imam Tirmidzi pernah bertanya tentang hadis ini kepada Imam Bukhari. Kata Imam Tirmidzi, sa'altu anhul Bukhariya faqala sahihun. Aku pernah bertanya kepada Imam Bukhari tentang hadis ini, maka beliau mengatakan hadisnya sahih. Berarti hadisnya sahih. Berarti tahapan ketiga sudah selesai pembicaraan kita. Tahapan yang keempat apa? Makna hadis. Lihat, perhatikan makna hadis. Ini penting, ya, poin penting. Beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang laut, huwa tahuru ma'uhu. Laut airnya suci. Apa maksud suci? Maksudnya berarti halal untuk diminum. Berarti juga dapat digunakan untuk bersuci. Kalau kita katakan suci sama dengan toharoh tadi, apa dua unsur dari suci? Bersuci, menghilangkan, mengangkat hadas dengan air dan debu yang suci. Yang kedua, menghilangkan najis. Berarti air laut bisa digunakan untuk mengangkat hadas karena dia suci. Air laut bisa digunakan untuk menghilangkan najis. Itu maksud sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huwa tahuru ma'uhu. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-hillu mayyitatuhu. Artinya bangkainya halal. Yang dimaksud bangkai di sini, perhatikan baik-baik para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bangkai yang dimaksudkan di sini adalah seluruh hewan yang tidak disembelih dengan sembelihan yang sesuai dengan syariat Islam, yang hidup di laut. Seperti apa? Ikan. Yang lain? Anjing laut. Anjing laut termasuk dari hewan laut enggak? Sehingga kita katakan bangkai. Kalau seandainya ada ayam masuk ke lautan kemudian dia mati, apakah disebut bangkai laut? Tidak. Berarti halal tidak? Tidak. Bukan masuk ke dalam hadis Rasul. Nah, itu yang dimaksud oleh Rasulullah SAW, bahwasanya al-hillu mayitatuhu, bangkai laut, bangkai binatang laut halal. Berarti bukan semua hewan yang masuk ke laut kemudian mati jadi bangkai halal, enggak. Tapi hewan yang hidup di laut, itu dia. Kemudian kalau dia mati, maka bangkainya halal. Maka kalau seandainya ada ikan hiu atau ikan paus mati terdampar di daratan, halal tidak? Halal. Dalilnya apa? Ini sudah kita ketahui. Ah, buaya. Kita harus sepakat. Sesi tanya jawab setelah materi ya. Jadi siapa yang ingin bertanya harus dicatat dan supaya enggak lupa. Karena biar rapi saja sebenarnya. Boleh saya sebenarnya bertanya langsung tidak mengapa. Nanti biar rapi saja. Nanti kalau satu tanya, satu ada pikiran yang lain nanya lagi, jadi kita kalau bahasa orang camuh. Ya. Nah, itu dia. Al-hillu mayyitatuhu. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud dengan bangkainya halal adalah hewan-hewan yang mati dan hewan tersebut adalah hewan laut. Hewan tersebut adalah hewan laut, maka bangkai hewan tersebut adalah bangkai yang halal. Bisa dipahami apa ya? Baik. Sekarang poin yang kelima, yang terakhir. Apa hukum dan pelajaran dari hadis ini? Yang pertama, Imam Asy-Syafi'i mengatakan hadzal hadis nisfu ilmi thaharah. Hadis ini setengah dari ilmu tentang bersuci dalam Islam. Setengah. Jadi kalau ingin mengetahui tata cara bersuci dalam Islam, kenali, pahami, maknai baik-baik hadis ini. Cuma pendek saja. Nabi mengatakan air laut ya, itu suci dan bangkainya halal. Ini kata Imam Syafi'i, hadis ini setengah dari ilmu bersuci dalam Islam. Nah, kemudian pelajaran kita bisa ambil dari hadis ini juga adalah para ulama sepakat. Ingat Pak, kalau saya katakan pelajaran itu berarti penting loh ya Pak. Jangan bengong saja. Kita tidak seperti Imam Syafi'i, sekali mendengar muwatta langsung hafal. Ya. Ditulis maksud saya gitu loh. Ya. Nah, bagi bapak-bapak, kita ini belajar sekarang, bukan ceramah biasa Pak, bukan kajian umum kalau saya kemana-mana itu bukan. Belajar ngaji. Ya. Supaya kita dapat ilmu, nanti keluar kita bisa praktekkan, kita bisa amalkan. Kalau ke laut, ya, kalau ke sungai, bagaimana nanti bisa digunakan untuk cebok dari BAB atau tidak? Ini tidak jawabannya. Ya. Pelajaran yang kedua yang kita bisa ambil dari hadis ini, para ulama bersepakat bahwa air laut suci. Ya, air laut adalah air suci. Tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama dalam perkara ini. Kalau dikatakan suci, berarti dia bisa mensucikan yang lain. Seperti dia bisa mengangkat hadas untuk mandi, untuk berwudu. Ya, berarti dia juga bisa menghilangkan najis air laut. Ya. Baik. Pelajaran yang ketiga kita bisa ambil hadis ini adalah bahwa air laut bisa mengangkat hadas kecil dan besar. Ya, air laut bisa mengangkat apa? Hadas kecil dan besar. Pertanyaan Ustaz, hadas kecil itu apa? Hadas besar itu apa? Hadas kecil adalah sebuah keadaan yang terjadi pada diri yang mengakibatkan kita tidak bisa untuk mengerjakan sholat, kemudian ya tidak bisa mengerjakan sholat, membaca Al-Quran atau memegang Al-Quran, ya itu hadas kecil. Hadas kecil adalah keadaan dalam diri yang menghalangi seseorang untuk melakukan ibadah sholat dan memegang mushaf, serta pendapat, salah satu pendapat mayoritas ulama, yaitu tawaf di Baitullah. Sedangkan hadas besar adalah keadaan yang terjadi pada diri seseorang apabila dia hadas besar, dia tidak bisa mengerjakan sholat, kemudian dia tidak bisa mengerjakan membaca Al-Quran, dia tidak bisa mengerjakan tawaf, ya. Lalu apa bedanya antara hadas kecil dengan hadas besar? Hadas kecil bisa diangkat dengan wudu, hadas besar tidak bisa diangkat kecuali dengan mandi. Itu bedanya, ya. Nah, air laut, pelajaran yang ketiga, air laut ya bisa mengangkat hadas kecil dan hadas besar. dan juga tambahannya bisa menghilangkan najis. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang ke berapa? 4. Dari hadis ini bahwa bangkai hewan laut halal. Nah, sekarang permasalahannya bangkai hewan laut itu apa? Disebutkan oleh para ulama, bangkai hewan laut adalah ma mata fihi min dawabi mimma la ya'ishu illa fihi. Lihat. Pelajaran yang keempat adalah bangkai hewan laut halal. Cuma permasalahannya bangkai hewan laut itu apa? Para ulama mengatakan bangkai hewan laut adalah hewan yang mati di dalam laut dan dia tidak hidup kecuali di laut. Ya, garis bawahi baik-baik itu, jangan sampai keliru. Bangkai hewan laut maksudnya adalah hewan yang tidak hidup kecuali bangkai yaitu mati di dalam laut dan dia tidak hidup kecuali di laut. Nah, sebutkan sama saya tadi, ada yang mengatakan buaya. Hewan laut enggak? Bisa hidup di darat kan dia? Bisa. Berarti bukan, kalau bangkainya tidak halal berarti. Belum lagi ditambah nanti dia punya taring, ya. Belum nanti ada lagi racun yang pada tubuhnya dan lain-lain. Karena hewan bisa diharamkan dari beberapa sisi. Hewan bisa diharamkan dari beberapa sisi. Yang pertama karena kebuasannya. Yang kedua karena makanannya yang merupakan 100% dari makanannya itu najis, yang disebut dalam bahasa hadis al-jaldalah. Kalau ayam pun makan cuma makanan najis, maka itu disebut hewan jaldalah, nggak boleh dimakan tuh ayam. Jadi makanannya misalkan, mohon maaf nih, kita hingu ayam dalam kandang, kita kasih makanannya kotoran manusia, makanannya cuma itu tok, itu haram ayamnya. Atau misalkan ikan lele, ya, makanannya cuma itu saja, tidak ada makanan yang lain, maka itu haram. Kenapa? Karena disebut dalam jenis hewan jalalah, ya, jalalah. Baik, ada lagi hewan dikatakan haram karena diharamkan untuk dibunuh, maka tidak boleh dikonsumsi karena dibunuh saja diharamkan. Nah, kodok, macam-macam, ya. Ada lagi hewan diharamkan karena diharuskan untuk dibunuh. Seperti cicak, ular, ya, tikus, kalajengking. Diharamkan kenapa? Karena harus dibunuh. Jadi tidak boleh dikonsumsi. Nah, jadi hewan, ada beberapa hewan yang diharamkan dari beberapa sisi. Ya, dan itu bukan permasalahan kita. Yang jelas, bangkai lautan maksudnya adalah bangkai hewan yang mati di mana? Di lautan. Dan dia tidak hidup kecuali di laut. Nah, itu maksudnya bangkai laut, bangkai hewan laut. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengemukakan beberapa perbedaan pendapat di antara para ulama dalam beberapa perkara fikih. Yang pertama, para ulama berbeda pendapat tentang apakah semua jenis ikan halal. Ya, mungkin bisa dicatat seperti itu. Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang apakah semua jenis ikan halal. Maka Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa seluruh ikan halal. Seluruh jenis ikan halal. Yang kedua, saya ulangi ya, Imam Abu Hanifah mengatakan seluruh jenis ikan halal selain hewan-hewan yang berbentuk hewan darat meskipun tinggal di laut. Saya ulangi, seluruh jenis ikan halal selain hewan-hewan yang berbentuk hewan darat meskipun tinggal di laut. Apa Pak? Hewan darat, hewan laut yang berbentuk hewan darat dan tinggal di laut. Hah? Anjing laut. Ya. Ular. Apa lagi? Babi laut ada? Singa laut. Ya. Ini menurut mazhab Hanifah haram. Ya. Kemudian sedangkan Imam Ahmad mengatakan bahwa hewan, seluruh hewan laut halal kecuali kodok, ular, dan buaya. Ini mazhab siapa? Imam Ahmad. Ingat, kita sekarang belajar fikih ya. Dan tidak terlarang orang belajar belajar mazhab-mazhab, tidak terlarang. Yang jelas kita mengambil pendapat yang kuat dalilnya. Menyebutkan pendapat-pendapat mazhab tidak terlarang. Sedangkan Imam Malik dan Imam Syafi'i mereka bersepakat bahwa seluruh hewan laut halal tanpa pengecualian. Seluruh hewan laut halal tanpa pengecualian. Dan wallahu a'lam ya. Ini pendapat kuat. Kenapa? Karena mereka berdalil dengan ayat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uhilla lakum saydul bahri." Dihalalkan bagi kalian saydul bahri. Itu ayat disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 96. Dihalalkan bagi kalian hewan buruan laut apapun halal. 96. Ya. Ini dalil dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Kemudian mereka juga berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang berbunyi, "Uhillat lana mayyitatan al-jaradu wal-hut." Dihalalkan bagi kita dua bangkai. Bangkai al-jarad, belalang, wal-hut, dan segala macam ikan. Itu halal. Jadi pendapat yang lebih kuat wallahu a'lam pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i. Begitulah kalau belajar fikih dengan cara ahli hadis. Disebutkan pendapat-pendapatnya tidak mengapa. Tetapi kita ambil pendapat yang lebih kuat. Begitu ya, pada ikhwan sekalian dirahmati. Jadi saya ulangi, terjadi perbedaan pendapat dalam perkara apa? Apakah semua ikan halal atau binatang laut halal? Maka Imam Abu Hanifah pendapatnya apa tadi? Semua jenis ikan halal kecuali yang berbentuk hewan darat. Singa laut, anjing laut, ya, kuda laut. Ya, mazhab Imam Abu Hanifah. Ada lagi mazhab Imam apa? Imam Ahmad yang mengatakan seluruh hewan laut halal kecuali tiga, kodok, ular, dan buaya. Sedangkan Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan bahwa seluruh hewan laut halal tanpa pengecualian. Dengan dalil tadi surat Al-Maidah ayat 96, kemudian hadis riwayat Imam Ahmad. Ini yang bisa kita sampaikan. Jadi cara kita belajar setiap Senin seperti ini. Ya. Dan saya harapkan mudah-mudahan harganya terjemah tersebut tidak mahal, jadi semuanya bisa memilikinya. Dan alhamdulillah ya, kita memiliki beberapa alat-alat elektronik di rumah, kita mampu beli 2 juta, 2 juta, menyisihkan sedikit mungkin 50 ribu, 60 ribu untuk beli buku, masya Allah ya, kita akan dapat faedahnya. Dan saya harapkan yang beli, dibelinya cuma terjemah, jangan syarah ya, terjemah Bulughul Maram, bukan syarah. Kalau syarahnya panjang, nanti mungkin ratusan ribu, 1 juta, 2 juta mungkin. Ya, ya. Matannya saja, seperti punya saya ini cuma matan, Bulughul Maram, matan Bulughul Maram. Ya, terjemahnya saja, itu yang saya butuhkan. Biar bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian bisa mengikutinya. Ya, jadi poin tahapan-tahapan pembelajaran kita seperti itu, pembacaan hadis, mengartikannya, kemudian derajat hadis tersebut. Derajat hadis ini penting. Kalau hadis lemah sudah kita tidak mau pakai. Kemudian yang ketiga maknanya, yang keempat adalah apa? Fikih dan hukumnya, dan hukum dan pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis tersebut, dan sudah kita laksanakan itu pada hadis yang pertama. Dan seperti yang kita sepakati bahwa mulai Senin depan insyaallah taala kita akan belajar dari mulai habis maghrib sampai isya, itu adalah materi. Habis isyanya adalah tanya jawab. Wallahu alam, sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Jika ada pertanyaan, kita masih mempunyai 5 menit. Silakan. Nah, pakai mic, Pak. Ini panitia harus dikeluarin. Pakai mic. Rekomendasi terjemahan mana ya? Ini harus diteliti dulu. Kalau begitu, saya belum tahu terjemahan mana yang paling bagus ya. Nanti mungkin kita akan bisa rekomendasikan, kita umumkan nanti lewat email atau SMS atau ya. Bisa nanti kita lihat ya. Ya, terjemahannya mana kan betul itu. Terjemahan banyak, mana yang, karena biasa ada terjemahan cuma sekedar ngopi dari terjemahan sebelumnya, ngopi-ngopi asalkan tercetak gitu ya, nanti tulis di sampul bagus-bagus terjemah bulughul maram, padahal cuma hasil ngopi ya, bukan tidak ada penerjemah aslinya. Ya, itu juga harus diperhatikan. Nah, saya harapkan nantilah kita lihat bagaimana siapa penerbitnya yang bagus itu. Kita lihat nanti, biar kita rekomendasikan mana yang ini. Allahu a'lam. Nah, satu lagi, silakan. Nah, mic-nya habis baterainya. Nah, ya silakan yang lain, yang berkenaan dengan hadis. Kalau ada yang bertanya, jadi masalah buaya tadi, Bapak ya, buaya itu dikatakan dia sebagai hewan yang bukan laut. Kalau dia mati, maka dia bukan bangkai yang disebutkan halal tadi. Kemudian juga dalam buaya ada beberapa yang dilarang, diantaranya yaitu buaya itu dia mempunyai taring. Dan Rasulullah SAW mengatakan kullu dhi mikhlabin minas sibah kullu dhi nabin minas sibah, setiap yang mempunyai nab yaitu taring, maka dia adalah hewan buas yang dilarang dalam agama Islam. Wallahu a'lam. Nah, silakan. Mengenai binatang laut, apakah juga termasuk burung-burung yang hidupnya di laut? Seperti burung apa, Pak? Burung, ya burung laut katanya. Pak ya, dia ada. Tidak, dia tidak termasuk. Karena seperti yang kita katakan tadi, definisi bangkai laut adalah hewan yang mati di dalam lautan dan tidak hidup kecuali di laut. Sedangkan burung tidak hidup di laut, artinya di dalam laut ya, di dalam air. Wallahu a'lam. Nah, yang lain? Seperti ya. Bidawang kan hidupnya di laut. Apakah itu halal? Bidawang. Penyu ya. Ya, di sini terjadi perbedaan pendapat di antara ulama tentang bidawang atau penyu dalam bahasa Indonesia. Ada yang mengatakan dia termasuk hewan dua alam. Tetapi wallahu alam, tidak ada dalil yang nas yang sharih jelas sahih yang menyebutkan bahwa hewan dua alam itu terlarang secara mutlak. Ya, tidak ada. Ya. Sama maksud sama di dalamnya juga kepiting, hewan dua alam. Sama di dalamnya buaya juga, hewan dua alam. Ya, sekali lagi tidak ada nas yang tegas dan sahih yang menunjukkan bahwasanya hewan dua alam atau hewan yang hidup di air dan di air dan di darat itu terlarang secara mutlak. Biasanya hewan tersebut terlarang karena beberapa sebab. Di antara sebabnya mungkin ada racun, seperti pada kepiting ada beberapa yang beracun. Di antara sebabnya mungkin pada buaya ada taring, ya. Kemudian di antara sebabnya juga ada hewan tersebut diharamkan untuk dibunuh atau diperintahkan untuk dibunuh, ya. Sedangkan penyu di sini terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Dan sampai saat sekarang saya kalau ditanya penyu, maka saya selalu mengatakan apabila dia beracun haram. Ya, apabila dia beracun haram. Wallahu a'lam. Nah. Ya, telurnya tidak masalah. Ya. Tidak masalah kalau telurnya insyaallah. Baik, ada yang lain? Ah. Mic-nya mana? Nah. Itu kan kalau kita lihat penyusunan itu tadi berkaitan dengan air laut secara umum. Apakah juga nanti berlaku terhadap air laut yang hanya sebagian, tidak sebagian ada dalam ember itu? Apakah itu akan berpengaruh terhadap air bau untuk mencuci? Ya, kalau seandainya Bapak ke laut membawa ember, habis itu ditangguk airnya dengan ember tersebut, bawa ke rumah keberuntung, maka tetap dia namakan air laut. Ya, artinya air pada asalnya dia suci. Ya, cuma nanti ada memang pembicaraan di antara ulama, yaitu hadis yang menunjukkan bahwasanya air tersebut apabila berubah salah satu dari sifatnya, warnanya kah, baunya kah, ataupun rasanya kah, ya, maka itu bisa menjadikan dia berubah juga statusnya. Nah, itu nanti pembicaraannya. Yang jelas kalau air laut kita tangguk dengan ember, kemudian dia kita bawa ke rumah, maka tetap dia dinamakan air yang suci meskipun jumlahnya sedikit. Nanti para ulama juga membicarakan jumlah sedikit itu batas minimnya berapa, adakah batas minim dalam air suci atau tidak. Nah, itu kita bicarakan nanti. Ya, wallahu a'lam. Ada yang mengatakan 2 kula, ada yang kalau seandainya di bawah 2 kula najis, ada yang mengatakan kalau seandainya air tersebut dalam 1 bak kita sentil di sini kemudian dia akan jalan ke ujung sana, berarti itu sedikit, ya. Nah, ini pendapat-pendapat yang akan kita bicarakan ketika membicarakan air nantinya. Ya, wallahu a'lam. Nah, cukup kiranya, ya, kita cukupkan. Jadi kajian kita Pak Bulughul Maram seperti itu, ya. Mudah-mudahan bisa mengajak kepada kaum muslim yang lain untuk menghadiri kajian Bulughul Maram. Apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu nabiyana Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.